بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita juga bisa bertatap muka secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan pada pertemuan atau pada pembacaan kitab pagi hari ini, apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Afif. Kita lanjutkan bacaan kita sekarang sampai pada salat istisqa ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب العالمين. وصلاة الاستسقاء فصلٌ. فصل ini membahas tentang salat istisqa. Bidlah. Salat istisqa itu masnunatun, hukumnya sunnah, dianjurkan. Jadi masnunatun hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Fayamuruhumul imamu bitaubati, maka sebelum sholat itu dilaksanakan, imam ahli agama, pemuka agama, tokoh agamanya, yamuruhumul imamu bitaubah, memerintah. Jadi sebelum sholat istisqa itu dilaksanakan, jemaah diminta untuk banyak-banyak bertobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayamuruhumul imamu bitaubah, diperintahkan oleh imam untuk taubat dulu, wasadaqah, dan banyak bersedekah, wal khuruju minal mazalimi, keluar daripada kezaliman. Orang-orang, iya, Pak Rafi ini udah lama enggak ini, baru nongol, seminggu buat. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi, ukhuruju minal mazalim, keluar dari kemaksiatan. Jadi, kebiasaan-kebiasaan maksiat dilepaskan, kebiasaan kezaliman diselesaikan sebelum sholat istisqa dilaksanakan. Wa musalahatil a'da, dan juga berdamai dengan para musuh kalau punya gitu ya. Wa siyami thalathati ayyamin, kemudian puasa 3 hari, tsumma yakhruju bihim fil yaumi rabi'i, kemudian dia keluar di hari yang keempat. Jadi puasa 3 hari. Setelah 3 hari puasa, hari keempatnya orang-orang keluar fisya bin bidlah, dengan pakaian bidlah. Bidlah itu pakaian ini. Apa sih? Dibilang lusuh ya enggak lusuh amat, tapi juga enggak mewah. Pakaian sederhana gitu ya. Pakaian yang sederhana. Jadi pakaiannya pakaian orang biasa lah, bukan kayak pakaian YouTuber sama ini apa namanya Instagram seleb gitu, selebgram. Jadi pakaiannya biasa keluar. Karena yang namanya istisqa tuh kan minta turun hujan. Orang minta turun hujan tuh kan lagi ngarep. Orang kalau lagi ngarep tuh lagi miskin. Kalau lagi miskin mintanya jangan belagu kan begitu. kalau lagi miskin, kalau lagi nggak punya, kalau lagi butuh, jangan sok gayanya gitu. Maka datanglah meminta kepada Allah. Itu kan salah satu adab meminta. Salah satu adab berdoa kepada Allah dengan bidlah. Pakaian yang biasa aja. Pakaiannya itu sederhana gitu. Pakaian yang tidak menampakkan keglamoran, pakaian yang tidak menampakkan ke apa namanya kemewahan. Itu namanya apa namanya pakaian bidlah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Lombok, Pak Jagat. Jadi datanglah kepada Allah untuk sholat istisqa dengan pakaian yang sederhana gitu. Sederhana sebagaimana orang yang meminta, orang yang butuh, memang tampakkan bahwa kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan datang dalam keadaan yang wah pakai bajunya apa namanya yang wah begitu ya, kalungnya dikelihatin, mak jalannya pakai gelang gitu, belum cukup kupingnya pakai anting. Ah itu enggak bidlah. Jadi pakaian bidlah itu pakaian yang sederhana. Wastikanatin, dan datanglah kepada sholat itu dengan tenang. Jadi datang berangkat kita dari rumah udah puasa, sedekahnya udah kemarin, berhenti dari kemaksiatan, udah saling memaafkan, damai dengan musuh. Kemudian berangkat di hari keempat, istikanah. Istikanah itu tenang. Ya kan kita ini dalam keadaan minta kepada Allah, dalam keadaan susah karena kekeringan, minta meminta hujan. Kalau meminta hujan, berangkat ke sholat istisqa itu jangan foto-foto, jangan selfie senyum-senyum. Itu enggak istikanah namanya. Istikanah itu ya tenang. Gitu. Enggak yang cekrek sana, cekrek sini. Nah, enggak. Jadi datang aja dalam keadaan tenang gitu, santai. Kalau dia bikin status gitu ya, update instastory, itu enggak istikanah namanya. Karena instastory pasti pakai baju yang bajunya enggak bidlah itu. Kalau bajunya bidlah, enggak mungkin dia bikin IG. Makanya bajunya bidlah. Baju bidlah itu baju yang kagak pantas buat Instagram. Gitu kali bahasanya kalau sekarang. Jadi itu namanya bidlah wasjikan wa tadarruin, dan dalam keadaan tunduk begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Erwin. Port. Jadi wa tadarruin, dan dalam keadaan tunduk. Wa yusalli, jadi tenang dan tunduk. Tunduk itu emang ngarep gitu. Dari awal emang ngarep. Kayak orang pergi ke masjid dari rumah itu emang kalau subuh kan gitu. Udah tunduk kan gitu. Ya nunduk itu antara ngarep biar doa diijabah apa-apa yang masih ngantuk kan beda-beda dikit gitu. Cuman gitu modelnya. Masih gelap orang berangkat ke masjid kan gitu. Itu namanya watadarru'in. Wa yusalli bihim rak'ataini. Kemudian setelah ngumpul semua di lapangan, ngumpul di masjid, istisqa itu memang bagusnya di tempat yang bisa mengakomodasi banyak orang. Iya, biasanya di lapangan gitu. Wa yusalli bihim rak'ataini, dia salat dengan salat apa namanya? Dua rakaat. Ka salatil Id, salatnya sama seperti salat. Berarti kalau salat Id sama seperti salat Id, berarti setelah salat itu ada khutbah gitu. Jadi sholat istisqa dulu, kemudian setelah istisqa sholatnya ganti dilanjut dengan khutbah. Waalaikumsalam Pak Andi nih. Amin. Al-istisqa itu talabu suqya, meminta suqya. Suqya itu siram, meminta guyuran, minta siraman. Al-istisqa'u artinya talabu suqya, meminta siraman, meminta guyuran minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, indal hajah, ketika memang dalam keadaan butuh. Karena memang waktu pacekliknya cukup lama, udah sekian tahun, enggak hujan-hujan, maka minta pertolongan dari Allah dengan turun hujan. Indal hajah, ketika butuh. Wa sholatuhu, dan sholat istisqa itu sunnatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu dianjurkan dengan level tertinggi. Ini sunnah mu'akkadah yang dalam madhab Imam Abi Hanifah disebut dengan wajib. Jadi madhab Imam Abi Hanifah kan hukum taklifnya ada 7. Sedangkan jumhur kita ini hukum taklif 5. 7, 5. 5 itu ya kayak kita wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Tapi kalau Imam Abi Hanifah, level kewajiban tertinggi itu namanya fardu. Maka lima waktu itu sholat namanya sholat fardu, bukan sholat wajib. Sholat wajib itu sholat witir dalam Imam Abi Hanifah. Itu yang lima waktu sholat fardu. Fardu, wajib, sunnah, mubah, makruh tahrim, makruh tanzih, baru haram. Ada tujuh. Nah, sunnah mu'akkadah ini levelnya level wajib dalam Imam Abi Hanifah. Sedangkan makruh tahrim itu levelnya level haram dalam pandangan mazhab, dalam pandangan jumhur. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah yastaski, meminta hujan, meminta guyuran dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'ada ila an-nasi dhuhra. Jadi setelah selesai salat, Nabi Muhammad berdiri ngadep kiblat, ngangkat tangan, ja'ala ila nasi zuhro. Dia jadikan punggungnya itu di hadapan manusia. Jadi dia balik badan, mengarah ke kiblat. Wastakbaral kiblah, mengarah ke kiblat, wa hawwala rida'ah. Kemudian ridanya, selendangnya, rida itu sorban. Selendangnya di apa namanya? Hawwal, diganti posisinya. Hawwalu rida'ahu itu dua. Jadi yang kanan ke kiri, setelah itu yang atas ke bawah, begitu. Jadi hawa dari da'u dirubah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW doa begitu, minta hujan, ridanya tuh di apa namanya, diganti posisinya, kanan ke kiri, jadi kanan ke kiri, kemudian atas ke bawah. Nah, itu namanya rida. Kalau sekarang model jubah gitu ya. Kalau sekarang beberapa, kalau tradisi Timur Tengah Jazirah tuh sekarang makanya jubah. Jubah tuh yang bahannya model jaring laba-laba tipis. Jadi setelah gamis dia pakai jubah. Saudi. Kalau Azhar jubahnya lebih tebal kan begitu. Dulu Nabi Muhammad pakainya rida. Gitu. Di Indonesia beberapa kali terjadi sholat istisqa di beberapa daerah ya. Kalau Jakarta belum. Jakarta nggak usah diminta, tiap awal tahun pasti hujan. Itu malah saking banyaknya sampai kelewatan, lebihan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa zad al-Bukhari, dan kemudian ditambahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, jahara fihima bil qiraati, dikeraskan suaranya bil qiraati, dengan bacaan surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ini yang kemudian kan dijadikan beberapa alasan bagi ulama selain Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwa salat gerhana itu dianjurkan diam kalau salat gerhana matahari. Dianjurkan diam. Itu kan pendapat mazhab, tapi ada pendapat non Asy-Syafi'iyah selain Asy-Syafi'iyah mengatakan kalau salat gerhana walaupun gerhana matahari tetap dikeraskan. Ya kenapa ya? Karena sholat istisqa, sholat id juga sholat siang hari dan itu sunnah dan itu dikeraskan. Kenapa dikeraskan? Karena ada jamaah gitu. Makanya beberapa ulama menyebut sholat gerhana walaupun siang hari tetap dianjurkan suaranya dikeraskan sebagaimana sholat istisqa. Karena sama-sama sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah gitu. Jahara fihima bil qira'ah wal ahadits fi dzalika katsiratun, dan hadis tentang salat istisqa itu banyak, termasuk tentang Nabi Muhammad mengeraskan suara ketika salat istisqa. Summa qabla al khuruji, sebelum dia keluar, ya'idhuhumul imamu, sebelum dia keluar, maksudnya keluar untuk salat. Jadi beberapa hari, jadi sebelum sholat istisqa dilaksanakan, beberapa hari sebelum itu, imam itu sudah wanti-wanti. Sudah woro-woro kepada para jamaah, nanti insya Allah tanggal sekian kita akan sholat istisqa. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, berhentilah yang masih maksiat, kebiasaan maksiat berhenti. Yang belum rada taat, coba tingkatkan ketaatannya. Banyak-banyak bersedekah dan seterusnya, kemudian kita puasa 3 hari. Kita puasa 3 hari, nanti di hari keempat begitu. Jadi puasanya tuh jadi wasilah. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah yang dianjurkan setelah sholat istisqa itu jadi wasilah. Karena kita ingin doa. Nah, yang namanya doa itu kalau pengen cepat diijabah jangan polos. Doanya jangan polos. Jangan timbang langsung minta doang. Ya Allah, enggak. Harus doanya tuh jangan dikasih polos, tapi doanya tuh banyak. rentetannya. Tambahin Asmaul Husna, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Alimu, ya Qadir, kan gitu. Tambahin Asmaul Azam, atau juga dengan wasilah apa? Wasilah ibadah. Wasilah yang terbaik dalam doa itu Asmaul Azam, Asmaul Husna, dan juga wasilah ibadah. Sedekah dulu, kemudian doa. Sholat dulu, kemudian. Jadi sholatnya itu jadi wasilah. Baca Quran itu ibadah, jadi wasilah. Kan gitu. Bahwa jadi kalau doa itu jangan polos, harus pakai tawassul. Tawassul yang paling bagus itu tawassul dengan Asmaul Azam atau dengan ibadah. Nah, ini juga sama nih, kita mau minta hajat yang gede, apa hajatnya? Nurunin hujan. Nurunin hujan itu kan butuh air sekian kubik gitu ya, ribuan kubik. Kalau minta doang polos, ya dapat sih doa diterima gitu ya. Cuman dikabulin apa enggak, ya dikabulin, cuman kapan tahu gitu, apa ntar disimpan sampai akhirat. Amak ini hajatnya gede, kita ajak orang-orang gitu. Apa wasilahnya? Wasilahnya maksud puasa, wasilahnya maksud sedekah. Itu udah disiapin 3 hari sebelumnya, begitu. Jadi yang namanya doa itu sebisa mungkin jangan polos. Jadi kita kalau mau minjem duit sama orang kan juga begitu. Datang gitu kan enggak langsung minta duit. Nah, kan kita apa istilahnya? Iya, minta doain dirian gerimis doang tuh juga cuma 5 menit nyenengin hati doang. Gerimis doang. Kita minta datang ke orang kaya kan enggak langsung minjem duit, ini kan enggak. Kita puji dulu kan sebagaimana apa yang sudah tersebar di tengah masyarakat bahwa Bapak ini termasuk orang yang dermawan. Gitu. Kita sudah merasakan dampak manfaat positif dari kedermawanan Bapak. Dari hal yang terkecil seperti sendiri menyediakan sendal di masjid sampai hal-hal besar dan seterusnya dan sekan begitu. Maka dengan itu kami sebagai pengurus masjid memohon kesediaan Bapak untuk memberikan sumbangan dana untuk acara kita. Kan gitu, awalnya kan di alam, terus di alam dipuji, terus baru ujungnya kan minta. Doa juga sama, jangan polos. Ya Fattah, Ya Razzaq, dan seterusnya. Pakai tambahin sholawat. Jadi begitu yang namanya adab berdoa. Istisqo juga sama. Istisqo itu minta hujan. Karena dia minta hujan itu doa, hajatnya besar. Maka ditambahkan wasilah yang banyak. Thumma qablal khuruji, kemudian sebelum dia keluar dari rumahnya untuk sholat, ya'idhuhumul imamu. Imam itu ya'idhuhum. Ya'idhuhum memberikan nasihat. Wa yukhawwifuhum, dan juga memberikan peringatan azaballahi, tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dia nasihatin sekaligus dia ngasih peringatan bahwa ada azab Allah yang menanti kita ketika kita bermaksiat dan seterusnya. Wa yudzakkiruhum bil awaqib, dan mengingatkan mereka tentang keadaan akhirat. Bil awaqib, keadaan akhirat. Wa ya'muruhum bisadaqah, kemudian memerintahkan mereka dengan bersedekah, banyak bersedekah. Wa anwa'ul bir, dan segala jenis kebaikan. Segala jenis kebaikan itu macam-macam, menghindari duri di jalan, kan gitu, nyebrangin nenek-nenek gitu. Kemudian apalagi, berkata yang sopan gitu, tidak ngupingin orang. Pokoknya anwa'ul bir kita kerjakan semua. Gitu. Enggak komen yang macam-macam di IG orang. Itu juga anwa'ul bir. Kalau komen yang sopan, biar orang yang punya juga enak bacanya. Anwa'ul bir juga apa? Apa namanya? Ngobrol dengan nemenin orang ngobrol. Kalau pengen ngobrol juga bagian dari anwa'ul bir. Wabil khuruji minal mazalimi, dan kemudian keluar dari kezaliman. Jadi berhentilah kebiasaan maksiat, wa taubatu minal ma'asi, dan taubat dari kemaksiatan. Fa inna hadhil umur, karena hal-hal yang tadi disebutkan itu sababu inqita'il ghaiz, itulah yang menyebabkan berhentinya bantuan pertolongan dari Allah tuh berhenti gara-gara itu tuh kezaliman, banyaknya orang pelit, kagak pada mau sedekah, anwa'ul birrinya enggak ada, kebaikannya kosong, dalam seharian kerjanya enggak ada sedekahnya, enggak ada kebaikannya, yang ada cuma nyinyirin orang mulu, yang ada ngomongin orang mulu, suuzon. Itu min sabab apa sababu inqita'il ghaiz, itu sebab di mana pertolongan Allah tuh berhenti. Sababu inqita'il ghaiz, sebab inqita' terputusnya pertolongan. Wal ayun, dan juga itulah yang menyebabkan berhentinya ayun. Ayun itu jamak dari ain. Ain di sini maksudnya mata air. Sabab inqita il ayun, yaitu sebab berhentinya atau hilangnya mata air. Jadi air enggak ada. Wa hirmani rizki, dan itu juga sebab di mana hirmani rizki, susahnya rizki. Hirman itu kan diharamkan. Jadi kita sama rizki itu rada jauh. Gitu. Rada jauh. Ah, itu di apa namanya? Sebabnya yang tadi. Wa sababul ghadab, dan itu juga merupakan sebab di mana kemurkaan Allah datang. Wa irsalil uqubah, wa irsalil uqubat, dan juga sebab di mana Allah menurunkan iqab, menurunkan sanksi. Apa sanksi yang diturunkan dari Allah kepada kita karena sebab yang tadi? Ketakutan, walju'i, dan juga kekurangan, lapar. Wa naqsil mali, kurang harta. Wa naqsil amwali, kekurangan harta. Wa zuru'i, kekurangan pangan. Wa samarati, dan kekurangan buah-buahan. Bal sababu tadmiri ahli dzalikal iklim, bahkan bisa jadi itu semua menjadi sebab tadmir, sebab hancur. Ahli dzalikal iklim itu maksudnya penduduk kota tersebut, al iklim penduduk kota tersebut. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh emang bikin, bikin kampung jadi apa namanya, jadi banyak apa namanya. Makanya kalau ketemu orang tua yang sopan itu dalam arti jangan jahat gitu. Orang tua mau nyebrang didiemin, karena kalau la syuyukhun ruqa, kan gitu kata sabda hadis qudsi kalau enggak salah. Laula syuyukhun ruqa wa bahaimun ruta wa sibya lama nazaltu, gimana hadis qudsi saya lupa. Kalau seandainya enggak ada orang tua yang zikir di tengah malam, wabahai mundruta, dan para hewan-hewan yang kalau bahasa ayam berkokok, kalau kambing ngembe, kalau nggak ada hewan-hewan tersebut, nggak ada orang tua yang zikir di tengah malam, walau la sibyanun rugdo, kalau nggak ada anak kecil yang nyusu, Allah udah pengen banget nurunin azab tuh, kan gitu kata hadis kuncinya. Maka kalau ketemu orang tua tuh yang sopan, karena bisa jadi kita terhindar dari azab tuh gara-gara dia, gara-gara tuh orang tua. Walaupun rada ngeselin, cuman dia tiap malam zikir buat nyelamatin kampung kita, kan gitu. Itu juga ketemu sama anak muda, rada mudaan juga jangan marah. Kenapa? Karena bisa jadi gara-gara dia punya anak, anaknya susu tengah malam, itu yang ngalangin azab buat kampung kita. Kan ini ya. Jadi sesama orang muslim tidak boleh saling apa istilahnya merasa lebih baik, karena bisa jadi gara-gara zikirnya orang tua tersebut, nangisnya baik-baik mereka, peliharaan hewan-hewan mereka, karena sebab itulah kemudian kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, kalau enggak ada orang yang zikir di tengah malam, maka alhamdulillah walaupun masih sejam itu masuk subuh, masih sejam lagi kemudian mik masjid itu dinyalain, syukur alhamdulillah masih ada yang nyalain mik, masih ada yang mau sholawatan, masih ada yang mau tarhim di waktu subuh. Walaupun rada kesel juga kan gitu, masih 3:30 dia udah nyalain mik. Ya emang begitu orang tua. Gitu. Syukur masih ada yang nyalain mik. Kata Nabi apa namanya, itu sebab-sebab di mana Allah menurunkan iqadab, qadab, apa murka, wa irsalil uqubat, dan Allah turunkan, mengirimkan uqubat, hukumannya daripada apa? Khauf, ketakutan. Takut enggak bisa nafkahin keluarga, takut enggak bisa ini, takut enggak bisa itu. Walju'i, udahnya ketakutan, dia juga kelaparan, udahnya lapar. Wa naqsul amwal, kurang harta, itu kan azab benar itu. Azab benar. Wa zuru'i, kekurangan tumbuh-tumbuhan, kurangan pangan. Wa samarat, buah-buahan. Bal sababu tadmiri ahli hadzihil iklim, bahkan itu juga bisa jadi sebab hancurnya penduduk di kota tersebut. Qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalaulah kita pengen menghancurkan satu kaum, satu kampung, amarna mutrafiha, kita akan perintahkan mutrafi. Al-mutrafi itu artinya orang kaya mereka, orang mampu, orang mewah, para pejabat konglomerat, orang kaya. kita akan perintahkan mereka mutrafiha, maksudnya kita perintahkan mereka dengan ketaatan. Jadi kalau ada satu kampung orang kayanya, nah itu yang paling banyak harus banyak taat yang mereka-mereka itu. Itu kerjanya harus banyak taat, bukan malah pamer kekayaan. Fafasaku, akhirnya orang kaya tersebut malah lalai, malah abai, fasuk, keluar dari ketaatan. Bukannya benar jalurnya benar, dia malah maksiat. Bersyukur punya bini cakep, dia malah selingkuh. Gitu. Udah selingkuh gak mau dikawinin, malah ditinggalin. Kan gitu. Udah syukur dia punya perusahaan, begitu. Cakep, sukses, duit banyak, sedekahnya iya, nyantunin yatim banyak. Masuk politik. Saya agak heran sama orang kaya gitu ya. Kaya duit udah punya banyak semua, ikutan politik kan ngabisin duit. Udah ngabisin duit kan jadi tukang bohong. Jadi tukang bohong. Ini ya, sayang begitu. Yang dikejar tuh apa? Udah punya duit udah banyak, ini masih mau gitu. Kagak ada ujungnya kan gitu. Fafasaku, maka orang-orang kaya di situ tuh abai. Apa namanya korupsi, iya kan gitu, dia menghilang apa namanya, hilang dari ketaatan. Fahakku alaiha al-kawul, maka karena mereka sudah fasik, sudah keluar dari ketaatan, fahakku alaiha al-kawul, maka telah hak nyata perkataan atau hukuman Allah kepada mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kita hancurkan sehancur-hancurnya. Dan Allah sudah ngasih tahu dia dulu dalam surat An-Nisa ayat 127 kalau enggak salah. Udarallahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragada min kulli makan wa kafarat bi an'amillahi fa'adallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yaksibun. Kan gitu. Dulu kita pernah ngasih contoh qaryatan, satu kaum, kanat aminatan. Oh, itu negerinya aman. Mutmainnah, tenang, aman, damai, tentram. Kerto rahajo, tuthuri handayani, dan seterusnya. Fakafarat bin an umillah, yakti harusku harogo dan mingkuli makan. Rizkanya itu datang dari segala penjuru. Kanan ada, kiri ada, depan, belakang ada, semuanya. Dari darat ada, lautnya juga ada, airnya banyak. Fakafarat bin an umillah, tapi dia kufur dengan nikmat Allah. Disebutkan dalam kitab tafsir, kufurnya itu nikmat Allah, yaitu nikmat hidayah. Nabi Muhammad datang kepada mereka begitu, tapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari hidayahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa azaqahullahu libasal ju', maka kita gulung mereka, kita kasih pakaian mereka, pakaian ketakutan, pakaian kelaparan, kan gitu. Disebutkan libas, pakaian, karena saking nyatanya kelaparan di badan mereka itu seperti berpakaian. Jadi kalau orang pakaian kan bajunya kelihatan. Kalimatnya Allah begitu, kalimatnya fa'adzaqahallahu libasal ju', maka kita berikan mereka bagaimana rasanya pakaian lapar. Itu kaum mudhor kan disebutkan oleh beberapa kitab tafsir, kaum mudhor di Mekah, padahal dia di Mekah tinggal di kota suci, di kota suci kafir atau kufur dengan nikmatnya Nabi Muhammad aja diazab oleh, dan itu beberapa orang mengatakan sampai 7 tahun kan mereka paceklik itu. Apalagi kita nasihatin, kemudian disuruh untuk orang-orang untuk berpuasa selama 3 hari. Mutatabi'at, tiga hari berturut. Koneksinya nggak stabil nih. Ini kalau ada gambar video suara yang nggak bagus, internetnya lagi jelek. Wa ya'muruhum bisiyami tsalatsati ayyam, diperintahkan itu untuk puasa selama 3 hari mutatabi'at berturut-turut. Tsumma yakhruju bihim fil yawmi rabi, kemudian mereka semua keluar di hari keempat wa hum siyam, dan dalam keadaan puasa. Oh, berarti hari nasihat besok puasa gitu ya. Hari nasihat dihitung pertama, kedua puasa pertama, hari ketiga puasa kedua, hari keempat puasa ketiga. Ah, begitu maksudnya. Wa hum siyamun, kan gitu. Jadi keluar di hari keempat itu adalah hari puasa ketiga gitu. Tapi bagus lagi nih ya sekarang, mudah-mudahan bagus. Wa hum siyamun, dan mereka dalam keadaan puasa. Li'anna du'a as-siyami aqrabu ilal ijabah, karena doanya orang yang berpuasa itu lebih dekat untuk diijabah. Jadi hari pertama hari nasihat, Hari kedua itu adalah hari puasa pertama. Hari ketiga, hari puasa kedua. Hari keempat, hari puasa ketiga. Dan itulah waktu sholat. Jadi waktu sholatnya ketika memang dalam keadaan puasa di hari ketiga. Puasa di hari terakhir itu. Wa yakununa fi thiyabil bazlah. Fi thiyabil bizlah. Dan mereka semua keluar untuk datang sholat istisqa fi thiyabil bizlati. Dalam keadaan pakaian yang sederhana. Wahiyal khidmah, pakaian orang bantu-bantu. Pakaian orang bantu-bantu itu orang kalau lagi bantu kerja sosial itu kan pakaiannya kagak mewah, pakaiannya biasa aja. Kadang malah pakai pakaian ini apa namanya, baju partai kan. Baju partai. Jadi apa namanya, pakaian bidlah itu ya pakaian sederhana. Pakaian yang bukan pakaian mewah begitu. Siyabir bidlati. Wa yakununa fi thiyabil bidlati wa hiya alkhidmah, itu pakaian bantu-bantu, pakaian pembantu. Khidmah itu maksudnya pakaian orang yang melakukan bantuan. Liyakunu ala hayati sa'il. Nah, agar dia menjadi dengan pakaian bidlah itu ala hayati sa'il, dalam keadaan orang yang lagi minta. Orang yang lagi minta itu pakaiannya sederhana. Wa alaihi musakinah, dan mereka hendaklah sakinah. Pakaian kalau nah, iya begitu, pakaian orang gotong royong. Kan gak ada orang pakai gotong royong tuh pakai jas gitu kan, gak ada. Pakai baju kemeja yang setrikaannya lancip, rambutnya kelimis, sepatunya yang kilat tuh kan gak ada. Orang pakai sendal jepit. Jadi al-hayati sa'il, emang benar-benar butuh ini. Kita lagi butuh, maka tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang tidak sombong gitu. Mau minta hujan lu pakaian nyombong amat, butuh apa enggak kan gitu. Lu datang ke sini muka melotot gitu, mau minjem duit apa enggak kan gitu. Datang ke rumah orang punya duit, mata melotot. Nah, gua minjem duit nih, butuh nih gitu. Itu butuh apa mau ngelawan kan gitu. Jadi mesti tampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Wa alaihi musakinati wa alaihi musakinatu fi masyihim, dan mereka harus dalam keadaan tenang. Fima syihim, dalam jalannya itu tadi. Kalau yang tenang tuh jalannya enggak selfie-selfie, enggak foto-foto, enggak update Instagram, itu enggak tenang namanya. Ya gimana mau tenang, dia ngambil pose mulu kan gitu. Pose kanan, pose kiri, pose mundur, pose atas. Belum tangan dua, mulut monyong, mata melotot. Itu kan enggak tenang akhirnya. Wa kalamuhum wa alaihi musakinah, mereka harus tenang. Fima syihim, dalam jalannya. Wa kalamihim, dan dalam perkataannya. Wa julusihim, duduknya juga tenang, jangan gerasa kursu. Faqat ruwa Abu Dawud annahu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, dalam riwayat Imam Abi Dawud diriwayatkan, kharaja mutabadzilan, dzilan, dalam keadaan baju yang sederhana, mutawadzian, dalam membusungkan dada, tadaru antunduk hatta atal musalla, sampai dia datang ke tempat sholat. Wala la tawala yatatayyab, dan enggak mesti pakai wangi-wangian, jangan pakai wangi-wangian. Li'annahu minasuru, karena kalau pakai wangian itu lagi senang, itu lagi susah. Lagi kagak ada air, lagi pajaklik, maka jangan pakai wangi-wangian. Wayan bagi ayam, makai wanginya, makai wangi pas buat mandi aja, pas mandi. Jadi pas mandi, makai wangi, wangi, makai sabun, sabun wangi itu. Dulu kan ada sabun wangi namanya apa gitu ya. Wayan bagi ayyakun al istisqa bil masyayikhil munkasirin, dan sebaiknya istisqa itu di, maksudnya kita kedepankan bil masyayikh al munkasirin, orang tua al munkasir, orang tua yang memang lagi susah. Al munkasir itu kan yang pecah. Pecah itu maksudnya orang tua yang dalam keadaan susah. Jadi dahulukan mereka tuh di shop terdepan begitu. Kalaupun manggil ustadz, manggil kiai, panggillah kiai yang mang tua gitu ya. Yang sepuh begitu. Munkasirin wal ajizin, kemudian orang-orang lemah, wal mahzuna, dan juga perempuan-perempuan yang sedih. Karena ya suaminya enggak punya kerjaan, gara-gara hujan enggak turun-turun kan begitu. Al mahzuna was sigharu, dan juga anak-anak. Li anna du'a haula'i, karena doa mereka-mereka tersebut aqrabu ilal ijabah, lebih dekat ke ijabah, lebih dekat. Jadi yang YouTuber-YouTuber yang terkenal selebgram, jangan dia ada di depan begitu. Iya, ustaz juga jangan ustaz yang mudaan, yang agak tua. Yang emang ngerasain banget dampaknya masa paceklik begitu. Kalau yang rada mudaan kayak sekarang nih, lagi corona begini kan. di Instagram, di TikTok, anak-anak SMP, anak-anak SMA mah tetap aja, ya kan, main ini, main itu. Dia mah kagak pernah ngerasain ada corona, nggak pernah ngerasain beras habis, gas mati, itu kontrakan habis, belum ada duit, nggak ngerasain. Dia mah senang-senang aja di Instagram. Yang kayak gitu jangan diajak istisqo, dia malah selfie itu. Ya kan, dia nggak ngerti. Orang habis kerjaannya diputus, di PHK. Anak-anak kayak gitu kan nggak ngerasain, nyantai aja gitu. Main pacaran ya pacaran aja gitu. Enggak, kalau ngerti kayak gitu tuh rada sewot gitu. Cuman senang, senangnya kok enak ya jadi anak kayak gitu ya. Kagak ngerasain susah hidup. Romanya hidup senang aja gitu. Wal hadar ayyaku al istisqa bi qadhati dhatir risha. Dan hadar, berhati-hatilah, ini peringatan. Ayyan yaqa'a al-istisqa'u, salat istisqa dilakukan bi qudhati risha, dengan manggil hakim-hakim yang suap, hakim-hakim yang rajin disuap. Makanya pejabat-pejabat ntar dulu dah. Jadi kalau mau salat istisqa ya izin doang sama pejabat. Pejabat jangan diajak begitu. Kalaupun mau diajak mau di belakang. Kita enggak siapin protokol, pokoknya lu mau ikut di belakang. Yang depan duluan nih syekh-syekh dulu, orang tua, perempuan-perempuan yang lagi kesusahan, itu pejabat ntar aja. Lu kalau bisa nggak usah ikut, nggak usah ikut dah. Ini kita apa, orang tua dulu yang kesusahan nih. Kan gitu. Pejabat bagaimana musimnya kan, yang ngerasain susah kan kagak. Fasilitas masih dapat gitu. Romanya sewot banget ngomongnya. Iya, kita ngerasain corona nih kan gitu. Ngeliat pejabat main ini main itu, ngambil partai ono, ngambil partai ini, ngomong ini enak banget ngomong. Kayak enggak pernah ngerasain gas habis di rumah nih. Wa fuqara'iz zawaya dan hindarilah untuk istisqa itu dilakukan di qudhat risha, dengan qudhat, dengan apa namanya, hakim suam. Wa fuqara'iz zawaya, dan orang fakir zawaya. Zawaya itu orang fakir. Zawiyah itu maksudnya orang sufi. Jadi emang kita tahu dari awal Imam Taqiyuddin Ahlis ini memang sangat mengkritik keras kepada orang-orang sufi, beberapa kelompok sufi begitu ya, yaitu fuqara uzzi, disebutnya fuqara uzzawaya, orang miskin pojokan begitu. Kenapa disebut pojokan? Karena orang sufi itu adanya sering di pojok-pojok masjid zikir begitu. Ya tentu kan tidak semua yang namanya sufi begitu. Alladzina ya'kuluna min amwali dzalama, mereka-mereka yang makan dari duit orang-orang zalim. Duit orang zalim. Wa yata'abbaduna bi alati lahwi, dan mereka beribadah kepada Allah dengan alat musik. Fa innahum fasaqah. Jadi ibadahnya pakai musik. Jadi alat musiknya dijadikan ritual. At-taghbir dalam beberapa kitab Syafi'i disebut dengan istilah at-taghbir. Ta'ghab ta'gobta ghain ba ya ro, takbir. Kalau takbir semua ulama sepakat haram, karena takbir itu memang ibadah, ritual ibadah dengan alat musik dan mengganti beberapa zikir. Itu takbir semua sepakat haram, karena memang ditujukan untuk mengganti zikir dengan takbir. Tapi kalau alat musik yang sekarang kita ini apa istilahnya, wasilah gitu, menjadi wasilah, karena kita senang amas alunan indah, maka bikin alunan indahnya yang ngingetin kita kepada Allah. Dulu ada namanya tagbir. Jadi kalau pernah dengar istilah orang Syafi'i marah terhadap nyanyian, itu maksudnya at-tagbir. Tagbir itu yang emang orang ini ibadahnya nyanyi begitu. Kan ada tuh ya, beberapa kelompok sufi memang begitu. Nah, Imam Taqiyuddin Ahlis enggak demen tuh kayak gitu. Apaan tuh begitu? Bi'ala yata'abbaduna bi'alati lahwi, ibadah kok maki alat lahu, alat musik. Fa innahum fasaqah, mereka itu orang-orang fasik. Mu'takiduna anna mizmaru syayatin, yang meyakini bahwa mizmaru syayatin, suling-sulingnya setan. Mizmar syayatin itu sering diidentikan dengan alat musik. Anna mizmaru syaitan, bahwa sulingnya setan kurbah sebagai ibadah. Wa zanadiqah, bukannya cuma fasik, mereka juga zindik, zanadiqah. Fala yu'amminu ala nasi su'alihim, maka jangan ada orang yang ngaminin tuh doa dengan ibadah doanya mereka. Jadi kalau doa mereka jangan diaminin. Fala yu'minu 'ala an-nasi bi su'alihim ayyazdada, apa namanya, ayyazdada itu malah justru akan menambah ghadabullahi wa ghadabullahi subhanahu wa ta'ala ala tilka nahya, itu yang justru menambah murkanya Allah kepada hal tersebut, pojokan tersebut. Fa idza kharajal imamu, Kemudian ketika imam keluar dari rumah untuk sholat istisqa, sholat rakaataini, sholat dua rakaat ke sholat idi seperti sholat id, wa yastaghfiruna fil ula sab'an. Nah, kalau sholat id, takbir 7 kali di awal. Tapi kalau sholat istisqa, yastaghfiruna di rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, yastaghfir fil ula sab'an. Dia beristighfar di rakaat pertama sab'an 7 kali. Istighfar 7 kali di rakaat pertama, wa fi tsaniyati dan di rakaat kedua khamsan 5 kali. Jadi kayak salat Id, kalau salat Id 5 kali 7 kali itu takbir, kalau istisqa istighfar. Astaghfirullahal azim. Dan istighfar kan macam-macam. Ada istighfar macam-macam kan gitu. Ada sayyidul istighfar dan seterusnya. Jadi baca apa aja yang penting istighfar. Wa yajharu bil qira'ati lil hadis, dan dia keraskan suaranya lil hadis karena ada hadisnya tentang itu. Wa yusahabu ay yaqra fi rak'ataini, dan dianjurkan dia baca di dua rakaat tersebut bi surati nuh dengan surat Nuh alaihi salam. Jadi dua rakaat itu surat Nuh dibagi dua. Surat Nuh dibagi dua, rakaat pertama rakaat kedua. Kenapa surat Nuh? Li'annaha la'ikotun bilhal. Karena surat Nuh itu yang cocok dengan keadaan itu. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, yaqra fihi ma yaqra'u fil 'id. Bacalah di dua rakaat tersebut apa yang dia baca di dua rakaat salat Id. Salat itu rakaatnya bacanya Sabbihais. Kalau enggak Sabbihais ya rakaat kedua hal ataka. Atau surat Qaf kan gitu. Surat Qaf. Wa waqtuha waqtul 'id, dan waktunya juga sama waktu Id, itu waktu terbit matahari. Jadi pagi-pagi. Qalahu Syekh Abu Muhammad wal Baghawi, itu yang dikatakan oleh Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad di bapaknya Imam Al-Juwayni wal Baghawi dan juga Imam Al-Baghawi. Wa dzakara Ruyani, Imam Ar-Ruyani menyebutkan, wa akharuna juga ulama lain selain Imam Ar-Ruyani menyebutkan, annahu yabqa, bahwasanya salat istisqa waktunya itu tetap ada ba'da zawal, walaupun setelah zuhur. Jadi waktunya sama kayak sholat Id, cuman kalau udah lewat zuhur, waktunya tetap ada. Kalau sholat Id kan selesai, waktu zahul udah selesai. Tapi kalau istisqa setelah sholat zuhur, dia masih ada. Malam yusallil asr sampai dia sholat asar. Jadi waktunya dari terbit matahari sampai sholat asar. Wa qala al-mutawalli, Imam al-mutawalli. Al-mutawalli ini sahib at-tatimah. Ah, saya lupa, ntar kita lihat. La yakhtassu biwaktin. Bahwasanya sholat istisqa itu la yakhtassu biwaktin, tidak ada waktu khusus kapan aja. Habis zuhur silahkan, habis asar silahkan, malam-malam juga boleh, siang juga boleh. Jadi enggak ada waktu tertentu. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, as-sahihu alladhi nassu alaihi Syafi'i. Pendapat yang sahih yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qaltu abihil aktsaruna, dan ini yang dipatenkan oleh banyak ulama Asy-Syafi'i. Wa sahahu al-muhaqqiqun, dan ini yang disahihkan oleh al-muhaqqiq, para ulama tahqiq dari madhab kami, annaha la takhtassu biwaqtin, bahwa salat istisqa itu tidak dikhususkan dengan satu waktu tertentu. Kama la takhtassu biyaumin, sebagaimana dia juga tidak dikhususkan dengan hari tertentu. Hari Jumat boleh, hari itu boleh, silahkan. Jadi kapan aja boleh. Wallahu alam, wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang besok hari. Kita lanjutkan tentang summa yakhthubu ba'daha. Jadi masih salat istisqa setelah setelah ini tentang khutbah istisqanya. Wa yuhawwilu rida'ahu. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang besok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan juga saya mohon maaf jika ada koneksinya yang kurang bagus. Mudah-mudahan tapi tidak terlalu signifikan, dalam arti bahwa kajian ini masih bisa dinikmati nanti ketika rekaman, jalannya tuh benar, jalan alur ceritanya benar, mudah-mudahan. Innallahu ayyakum ajma'in. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Telegram pribadi, Instagram pribadi. Jika memang ada terjadi kesalahan dari bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Lebih-lebih kepada para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Sebagaimana ada beberapa teman yang sudah memberikan banyak koreksian kepada kami. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.